Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para pemimpin yang zalim, pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya, pemimpin yang tidak amanah. Maka dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali beberapa hadis yang masih tersisa tentang masalah tersebut. Kita mulai dari hadis yang ke-656. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat banu Israil tasufuhum al-anbiya, Bani Israil itu sudah biasa diatur urusan mereka oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun halafahu nabiyun, setiap kali nabi mereka meninggal dunia ada nabi yang lain yang menggantikannya. Wa innahu la nabiyya ba'du, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah kematianku nanti. Wa sayakunu ba'di khulafa sayak buruk, akan ada setelah aku nanti para pemimpin dan mereka jumlahnya banyak. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Anda perintahkan untuk kami? Qala aufu bi bai'atil awal fal awal thumma aqtuhum haqqahum was'alullah alladhi lakum fa'inna Allah sa'iluhum amma sta'ahum. Tafakur Allah, hendaknya kalian memenuhi bai'at yang pertama, kemudian yang pertama yakni mentaati pemerintah yang sah yang pertama, kemudian berikutnya yang menggantikannya, kemudian tunaikan hak mereka dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hak kalian. Karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban para penguasa itu atas kepemimpinan mereka. Hadis ini sepakati Al-Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, mayoritas para nabi dan rasul itu dari kalangan Bani Israil. Yang kedua, yang menjadi pemimpin yang menjadi penguasa Bani Israel adalah para nabi dan rasul. Setiap kali nabinya meninggal dunia, ada nabi yang lain yang menggantinya. Diurus oleh para nabi dan rasul, baik urusan agama maupun urusan negara. Ini termasuk keutamaan untuk Bani Israel. Saat itu, kemudian faedah berikutnya bahwa tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia yang membawa syariat baru. Adapun Nabi Isa alaihissalam yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman, itu untuk tujuan yang Allah kehendaki, untuk fitnah yang Allah kehendaki, bukan sebagai Nabi baru, tapi beliau untuk melaksanakan apa yang Allah kehendaki saat itu dan membawa syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Nabi Isa yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul, maka itu adalah pendusta, Nabi palsu, wajib dicari. Yang keempat, dalam hadis ini menunjukkan bahwa setelah kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan muncul penguasa-penguasa di dunia ini dalam jumlah yang banyak. Ini termasuk tanda kenabian beliau alaihissalatu wassalam, yang mana dunia akan terkotak-kotak dalam banyak negara, tidak seperti dulu. Dan masing-masing negara memiliki apa? Pemerintah sendiri-sendiri, yang berkuasa di wilayahnya sendiri-sendiri. Bahkan akan muncul banyak pimpinan-pimpinan tandingan yang tidak sah, yang memimpin pemberontakan terhadap pemimpin yang sah. Dan ini termasuk tanda kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan berita dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang sesuatu yang akan datang dan terjadi sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Maka saat itu para sahabat bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjumpai banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai pemimpin, padahal sudah ada pemimpin yang sah. Maka Nabi bersabda, "Arifu di bai'atil awal ke Allah, kalian wajib untuk tetap taat terhadap pemerintah yang sah, yang pertama dan yang pertama. Tidak boleh kemudian mentaati pimpinan-pimpinan boneka, pimpinan-pimpinan buatan, tandingan yang tidak sah." Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain. Wajib bagi rakyat untuk memenuhi kewajibannya terhadap penguasanya. Apa saja yang menjadi kewajiban rakyat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib dilakukan untuk memenuhi hak penguasanya, taat kepada penguasanya dalam perkara yang tidak melanggar aturan Islam. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah disyariatkan kepada rakyat untuk memohon hak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak menuntut kepada pemerintahnya. Ini kaidah yang cukup baik. Mengapa? Karena pemerintah itu manusia, serba terbatas, banyak kekurangan, dan makhluk yang mana kita tidak terlalu banyak berharap kepada makhluk. Artinya, jika penguasa kita adalah penguasa yang adil, yang memperhatikan keadaan rakyatnya, kemudian kita menerima dan menikmati kesejahteraan itu, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, maka kita tidak boleh terkeluh kesah menuntut hak kita kepada pemerintah. Seperti kita cukup memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hak kita. Was'al wahalladhi ambilnya contoh, pemerintah misalkan menaikkan harga BBM atau harga barang naik, ya sudah, berarti kita diuji oleh Allah SWT. Dalam keadaan penghasilan kita tidak ikut naik, ya, maka mintalah kepada Allah SWT rezeki yang lapang, yang halal, yang luas. Kita dilarang untuk menuntut kepada pemerintah, apalagi menerima mereka. Ya, karena percuma, mereka juga manusia, mereka juga makhluk yang terbatas, tak mungkin memenuhi keinginan satu persatu rakyatnya. Mereka sendiri juga berpikir bagaimana yang terbaik untuk rakyatnya. Ya, jadi daripada nunggu bantuan dari penguasa yang belum jelas, apalagi bukan negara kaya, ya sudah, tak usah terlalu banyak berharap, tak usah banyak tuntutan, minta saja langsung kepada yang maha memberi rezeki, yang maha kaya, pencipta alam semesta, Allahu Rabbul Alamin. Maka apa yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau harga naik semua, penghasilan kita tetap, secara otomatis kan pengeluarannya lebih banyak, pemasukannya tetap, akibatnya kekurangan, ya kan? Maka kekurangan ini tak usah kita tuntut pemerintah untuk memenuhinya. Doa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal, ya. Nah, karena yang memberi rezeki ketika harga barang turun dan yang memberi rezeki ketika harga barang naik itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak usah resah, tak usah galau, tak usah panik. Semakin rajin berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman semacam itu, yang tinggi tawakalnya, akan diberi rezeki dari arah yang tidak bisa terbang. Walaupun harga barang naik, ya pendapatannya naik juga, rezekinya dari mana-mana, ya, nah, tetap bisa membeli walaupun harga tinggi. Nah, walaupun tidak dikasih BLT sama pemerintah, ya, bantuan langsung tunai. Tapi kalau ternyata dikasih, alhamdulillah, ya, nah, tak usah ditolak, itu rezeki. Tak positif. Mengapa kita tidak boleh menuntut mereka? Bahkan seandainya mereka berbuat zalim kepada rakyatnya, karena Rasul bersabda, "Inna Allaha sa'iluhum amma ista'afu." Allah lah yang akan meminta pertanggungjawaban para penguasa itu atas kepemimpinan mereka. Mereka zalim, ancamannya neraka. Begitu saja. Tapi cuma kita rakyat tak punya kekuasaan, ya, tak punya finansial yang kuat menuntut pemerintah, cuma ujung-ujungnya nanti malah kita disalahkan, ujung-ujungnya kita ditangkap, ya, tak malah tambah hantuman, nah, malah tambah ancaman dan hukuman, ya, nah, jadi tak usah banyak berbicara. Apakah menunjukkan seorang muslim, seorang mu'min itu lemah dalam menghadapi kedzaliman penguasa? Tidak. Tapi memperhatikan maslahat dan nafsu. Ya. Lagian ada solusi tadi. Was'alullah alladzi lakum. Mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Yang harusnya ditunaikan oleh penguasa tapi tidak ditunaikan. Tak usah nuntut, minta langsung saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khaliq Rabbul Alamin yang Maha Kaya, yang Maha Memberi Rezeki, sehingga urusan kita beres, solusi kita dapatkan. Ini keuntungan majelis orang muslim dan mukmin. Ada pula orang kafir, yaitu kebiasaan mereka, ya, mendemo penguasanya, menuntut hak mereka kepada penguasa. Nah, madarat maksudnya yang mereka dapatkan. Ya Allah, hadis berikutnya yang ke-657, wa an A'id ibn Amr radhiyallahu ta'ala an, dari A'id ibn Amr semoga Allah ta'ala meridainya, annahu dakhala ala Ubaydillah ibn Ziyad, bahwa sebelumnya beliau pernah menemui Ubaydillah ibn Ziyad. Faqala lahu, beliau berkata kepada Ubaydillah ibn Ziyad, ay bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarri'i al-khutama, sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin yang keras dan zalim. Baiklah, katakan aminin. Maka hati-hati, jangan sampai engkau termasuk mereka. Muttafaqun alaih. Dari sini sepakat alaih Bukhari wa Muslim. Nah, A'id ibn Amr radhiyallahu ta'ala adalah sahabat Nabi yang mulia. Sedangkan Ubaydillah ibn Ziyad adalah penguasa pada saat itu. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana para sahabat dalam menasihati penguasa, ya, mereka berani menasihati penguasa secara empat mata, sembunyi-sembunyi, ya, tidak di depan umum, tidak di podium, tidak di atas mimbar, langsung ketemu, sampaikan hadisnya, inna syar'a al-khutamah fa'iyyat antakuna minhum. Kebetulan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah yang keras dan zalim. Jangan sampai engkau termasuk mereka. Itulah cara menasihati penguasa. Ya. Dari yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa sikap keras terhadap rakyat dan menzalimi rakyat ini menjadi sebab pemimpin itu disebut pemimpin yang jahat. Dan pemimpin yang jahat sebagaimana yang kita pelajari pada hadis-hadis sebelumnya diancam dengan neraka. Mau tidak mau. Hadis berikutnya yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ke-658, wa Abi Maryam al-Asdi radhiyallahu anhu, dari Abu Mahyan Al-Asqi, semoga Allah Ta'ala meridainya, annahu qala li Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sebelumnya beliau pernah berkata kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu wa sayyan min umur muslimin, karena siapa yang Allah beri seseorang amanah untuk mengurusi urusan kaum muslimin, menjadi penguasa, bahkan jaga dunia ajatihim wa khalatihim wa fakirin, kemudian dia tidak mau tahu kebutuhan rakyatnya, tidak mau tahu kekurangan dan kemiskinan rakyatnya, istajabahu wahuduna ajati wa khallati wa fakri wa falqiyama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mau tahu kebutuhan dan kekurangannya dia pada kiamat nanti. Faja'al Muawiyah rajulan ala hawa'id nas, maka setelah itu Muawiyah menjadi seorang pemimpin yang selalu memperhatikan hajat-hajat rakyatnya. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis ini sahih di Sahih Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Naam, barakallahu fikum. Abu Mahyan Al-Asqi radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia, tapi tidak punya jabatan sebagai penguasa. Sedangkan Muawiyah radhiyallahu ta'ala, beliau adalah sahabat Nabi yang mulia, menjadi penguasa. Maka Abu Mahyan Al-Asqi memberi nasihat kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala yang saat itu sebagai penguasa, dengan nasihat yang sangat menyentuh. Itulah kebiasaan para sahabat. Mereka berani. Beraninya itu bukan di belakang, tapi langsung mendatangi penguasanya, memberi nasihat empat mata. Ya, nah, diterima alhamdulillah, ditolak ya sudah, melaksanakan kewajiban. Tidak kemudian ngomong-ngomong di belakang atau menjatuhkan di bawah harkat dan martabat penguasa di depan mimbar atau depan podium, atau mengerahkan massa untuk mendemo penguasa, tidak, langsung nasihat. Karena cara semacam ini di samping sesuai dengan syariat, hasilnya itu lebih baik, biasanya lebih diterima. Kenapa? Karena ada unsur menghormati penguasa, tidak menjatuhkan, tapi mengarahkan. Biasanya penguasa tersanjung dengan semacam itu, ya. Nah, terbukti ketika Muawiyah dinasihati supaya memperhatikan keadaan rakyatnya, kemiskinan rakyatnya, Muawiyah kemudian menjadi penguasa yang sangat memperhatikan apa ini, hajat-hajat rakyatnya. Alhamdulillah, inilah rakyatnya yang harus dilakukan. Kemudian dalam hal ini cukup jelas ancaman bagi penguasa yang sengaja menelantarkan rakyatnya, tidak peduli dengan nasib rakyatnya, tidak peduli dengan kemiskinan yang melanda rakyatnya, maka Allah Ta'ala akan membalas tidak peduli dengan nasibnya pada hari kiamat nanti. Ini sebuah contoh. Inna wa jaza'u min jinsil amal. Penguasa itu sejenis dengan perbuatannya. Dia menelantarkan rakyatnya, balasannya ditelantarkan oleh Allah pada hari kiamat. Nah, baik. Selanjutnya, bab yang ke-79. Bab ini dijelaskan tentang keutamaan pemimpin yang adil. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat tentang masalah ini. Yang pertama, surah An-Nahl ayat yang ke-90. Qala Allah Ta'ala, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Al-Ayat. Perintah ini berlaku umum, baik untuk rakyat maupun untuk penguasa. Lebih khusus penguasa, karena mereka lah yang mengatur urusan rakyatnya, sehingga sangat penting untuk adil dalam memutuskan perkara, dan juga sangat penting untuk berbuat baik dalam mengurus rakyatnya. Yang kedua, surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Wa qala ta'ala wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan perbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah mencintai para orang yang berbuat adil. Jadi itu perintah untuk semuanya, rakyat maupun penguasa, tapi khusus penguasa, karena mereka lah yang membuat aturan, yang mengatur rakyatnya, sehingga wajib adil. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut yang keutamaan bagi mereka yang berbuat adil, yakni dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba itu kalau sudah dicintai oleh Allah, maka Allah pun akan memberi dia rahmat, barokah, karunia, dan keutamaan-keutamaan yang lain. Fiddunya wal akhirah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi. Di antaranya hadis yang ke-659. Qala rahimahullah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat nanti, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imamun adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang sudah semangat rajin dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Warajulun qalbun mu'allakun fil masajid, dan seorang yang hatinya terikat dengan masjid, sobir masjid. Warajulani tahabba fillah istama'alai wa tafarqa'alai, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Wajibun da'adu imba'adun jatuh manusibin wa jama'ah. Fakala ini akhafullah. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tapi dia menolak dan berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Wajibun kasadda prabu sadaqatin wa'afraha hatta la ta'lama sumali ma'adun fi'u yaminuh. Dan seorang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya tadi, tidak ditampakkan, sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wajibun dakarullah mahalian tafadu'ainu, dan seorang yang berpikir kepada Allah seorang diri sampai berkucuran air matanya. Mutafaqqi Allah. Hadis ini sepakat oleh Mutafaqqi wa Muslim. Jadi hadis ini sudah pernah kita bahas. Nah, dalam bab keutamaan cinta karena Allah, nomor 377. Sehingga tidak perlu kita ulangi lagi penjelasannya, kecuali yang terkait dengan bab, yakni imamun adil, pemimpin yang adil. Keutamaannya akan mendapat naungan dari Allah SWT pada kiamat nanti. Jadi pada saat itu umat manusia semuanya berdiri dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali, menanti hisab dari Allah SWT. Mereka semuanya keletihan, capekan, ya, susahan, semuanya menderita. Penantiannya sangat panjang. Matahari didekatkan sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Nah, di saat itu ada 7 golongan yang kemudian mendapat naungan di bawah arsy. Ya, enggak kepanasan. Di antaranya ialah pemimpin yang dan yang lain yang disebutkan dalam hadis tadi. Kalau ada yang bertanya, di situ kok enggak disebutkan para nabi dan rasul? Jawabannya, para nabi dan rasul itu lebih utama daripada 7 golongan tadi. Maka secara syariat atau secara logika, mereka lebih layak untuk mendapatkan ini. Naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang amalannya di bawah level saja dapat naungan. Maka yang levelnya di atasnya yang lebih layak dapat naungan. Nah, seperti itu istidlalnya, ya. Masuklah ke kepanasan. Yang amalannya di bawah mereka malah dinaungi. Syariat tidak mungkin terjadi, ya. Jelas. Hadis berikutnya yang ke-660. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa Nafi' bin Amr bin Al-'As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umar bin Al-'As semoga Allah taala meridhai keduanya, beliau berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innal muqsitina indallahi ala manafi' min nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah nanti akan dipersilakan naik di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Alladzina ya'tiluna fi hukmihim wa adihim wa mawali. Mereka adalah orang yang adil dalam memberi keputusan, adil terhadap keluarganya dan yang ada di bawah pengaturannya. Allahu muslim. Nah, kita masuk keimanan yang harus kita yakini nanti hari kiamat ini sebelum masuk dalam surga, ya. Di mawkif yaumil qiyamah, di pelataran hari kiamat nanti akan ada mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka-mereka yang adil, mulai dari rakyat sampai penguasa yang adil-adil itu akan dipanggil, dipersilakan untuk naik mimbar dari cahaya, ditonton oleh seluruh umat manusia. InsyaAllah ini kehormatan, ya. Istiqomah, maka itu adalah orang-orang yang beruntung, ya. Pertanda bahwa saya mereka adalah ahli jannah. Belum masuk surga, sudah dikasih kehormatan. Nah, bagaimana bentuknya mimbar dari cahaya itu? Wallahu ta'ala bissawab. Kita hanya meyakini apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang terjadi di akhirat nanti, semuanya itu kembalinya kepada kekuasaan Allah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan jangan kita samakan dengan keadaan kita di dunia. Namanya sama, mimbar, tapi dari cahaya. Bentuknya apakah seperti ini? Tidak tahu. Ya, yang jelas beda hukum dunia, beda hukum akhirat. Dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa saja Allah kehendaki di akhirat nanti. Hadis berikutnya yang ke-661. Wan Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyar a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin yang terbaik bagi kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Perhatikan, kita senang sama pemimpin itu, pemimpin itu senang sama kita, ya. Wa tusallim alaihim wa yusallim alaikum. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa siraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum. Pemimpin yang paling jelek adalah pemimpin yang kalian benci, mereka juga benci sama kalian, sama-sama benci. Wa tar'anunahum wa yar'anunakum. Kalian melaknat mereka dan dia juga melaknat kalian. Fala qulna ya Rasulullah afala nunafidhum. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau pemimpin yang seperti ini yang jahat, apakah boleh kita lancarkan mereka? Kalaulah tak boleh. Ma'akomu fi gumus sholat, selama mereka melaksanakan sholat di tengah-tengah kalian, ya, tak boleh. Ma'akomu fi gumus sholat, selama mereka melaksanakan sholat di tengah kalian. Rawah Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qaulun sallun alaihi tad'una lahu. Tusalluna alaihi, artinya kalian mendoakan mereka. Nah, jadi pemimpin yang ideal yang pemimpin yang kita cintai dan mereka mencintai kita. Pemimpin yang jahat, kita tak suka sama dia, dia juga tak suka sama kita. Kita balaknya dia, mereka balaknya kita. Nah, jadi waalaikum, itu adalah ujian bagi kita semuanya, ya. Tapi walaupun demikian, tidak boleh kita apa ini? Melengsarkannya, tidak boleh memberontak, ya, selama mereka masih sholat, masih muslim. Bagaimana kalau mereka kafir? Itu pun harus dipertimbangkan masalah dan nafsu. Kalau pemimpinnya itu kafir, tapi mayoritas masyarakat muslim mendukungnya, jadi kalau kita lengsarkan sama saja, nanti kita akan berlawan apa dukungnya yang sama-sama muslim, ya, terjadi perang saudara, terjadi masaknya. Tak boleh, tak boleh, tak boleh dilengsarkan, ya, memperhatikan masaknya dan masalahnya. Tapi kalau pemimpin itu kafir sendirian, tak ada yang dukung, baik yang kaum muslimin, terdukungnya cuma sedikit, terus kemudian kalau kita lengsarkan, tidak terjadi pertumpahan darah, maka boleh kita lengsarkan karena dia kafir, ya. Nah, tapi kalau tadi itu pendukungnya mayoritas muslim juga setia kepada dia, ya, sama saja dengan saudara dengan apa ini, saudara setia sama muslim, maka itu tahan, tak boleh memberontak, tak boleh dilengsarkan saat itu. Yang terakhir tadi yang ke-652, wa'iyat ibni Umar radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat yang mulia Iyad ibn Umar, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati thalatha, penghuni surga itu ada tiga macam. Bisultan muqsit muwaffaq, yang pertama adalah penguasa adil muwaffaq yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan pemerintahan dengan adil. Wa rajulun rahim raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Yang kedua, seorang yang penyayang, hatinya lembut terhadap setiap kerabat dan muslim. Tak galak, tak kasar, tak apa itu? Wa arif muta'affif du'ya. Yang ketiga, orang yang menjaga kehormatan, tak minta-minta dalam keadaan dia banyak tanggungan. Yang ketiga, golongan yang mayoritas menghuni surga. Rawal Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini jelasnya penguasa yang adil termasuk ahlul jannah. Ya. Nah, jadi kita doakan semoga Allah Taala memberi kekuatan kepada penguasa kita untuk adil dalam menjalankan apa ini peraturan perintah ini. Ya, semoga Allah Taala memberi kita karunia pemimpin-pemimpin yang adil. Ya, pada masa-masa selanjutnya sehingga kita bisa mendapatkan kemakmuran kesejahteraan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.